aku hadir untuk disakiti, biarlah aku pergi jauh dan sendiri tanpa ada kamu. Siapapun di sini ku menangis. Kebodohanku tak anggap dirimu kan baik untukku. Butakan hatiku kau pergi begitu saja tak ku tahu ku tak layu. Mungkin karena ku terlalu mencintaimu, ku terluka. Tak anggap dirimu kan baik untukku. Putarkan hatiku kau pergi begitu saja tak ku tahu ku terluka. Caramu mencintaiku.